Jadi cermati, bukan sekedar keluar menuntut ilmu, tapi kemudahan itu dengan ilmu. Karena itu keluarnya memang harus dengan maksud yang tansu fihi ilma, yang tansu mencari. Pada jalan itu ilmu. Jadi memang yang dia cari adalah ilmu. Dan dengan ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan. Karena itu kehadiran kita karena ingin mencari ilmu. Ingin mengetahui ilmu. Dan saya rasa untuk tema ini, ya jelas ini, memang mau cari batu cincin. Ilmu tentang batu cincin. Apalagi ketika perkara itu perkara yang kita perlukan dalam kehidupan keseharian kita, maka kita lebih memerlukan ilmunya. Ditambah lagi kalau perkara itu lagi ngetren, lagi tersebar luas di tengah masyarakat. Bagi pedagang, banyak keuntungan besar di sini. Bagi pemakai, bisa naik daun dengan memakainya. Bagi penggosok, dan lain-lainnya, banyak yang terikat dengannya. Sehingga ilmu tentangnya itu lebih diperlukan lagi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita sama telah kita maklumi tentang batu cincin. Antara tren dan mistik. Lihat dari judul, nampaknya panitia menginginkan pembahasan batu. Batu cincin. Tapi uraian pembahasannya sebenarnya banyak berhubungan dengan cincin itu sendiri. Apakah dia batu atau selain batu? Terus batunya, pembahasannya bisa berupa cincin, bisa selain cincin. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seluruh menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita dengan satu maksud, untuk beribadah kepadanya. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan, apapun yang kita lihat, kita dengar, apapun yang akan kita lakukan, menghadapi sesuatu yang lagi tren atau lagi apa namanya tren, lagi truk. Maka kita tidak bisa lepas dari maksud kehidupan kita. Maksud diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan lebih spesifik lagi. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Untuk apa? ليبلوكم. Untuk menguji kalian. أيكم أحسن عملا. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Jadi bukan sekedar beribadah, bukan sekedar beramal, tetapi yang terbaik. Ini maksud adanya hidup dan mati. Dari sinilah setiap orang yang berasal, setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, setiap muslim dan muslimah harus menyadari bahwa apapun yang dialami, yang dia hadapi pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, maka tetap dia harus tegak di atas maksud penciptaannya, di atas maksud adanya hidup dan mati. Ini harus kokoh dalam hidup kita. Dan untuk ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dan Rasulnya kepada kita. Mengutus hamba-hamba pilihannya kepada kita untuk menuntun kita supaya terarah, supaya kita tahu bagaimana beribadah dan mendapatkan ahsanu amalan. Kita perlu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu pedoman darinya. Syukur kepada kita yang terutus kepada kita, yang terakhir, yang termulia, yang terbaik, yang tertinggi, yang ajarannya ajaran yang tiada tandingannya, sempurna. Sehingga hidup di muka bumi harus berada di atas dua garis, dua jalan yang haram bagi setiap hamba keluar darinya. Jalan keikhlasan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan jalan mutaba'ah, hanya mencontoh utusan Allah dalam menegakkan ibadah kita. Fulan ibn Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan apa maksud ayat ahsanu amala, Allah mencipta kematian dan kehidupan supaya membara menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Kata beliau, akhlasu wa aswabu. Beliau sebutkan dua. Yang paling ikhlasnya dan paling benar di atas petunjuk. Paling ikhlas dan paling benar di atas petunjuk. Sebab kalau amalan hanya ikhlas, tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Atau amalannya benar, tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Amalan hanyalah akan diterima ketika ikhlas dan ketika benar. Dan maksud hidup dan mati mencari siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Ini dasar pijakan kita untuk memahami tren batu cincin. Untuk memahaminya mudah. Kita harus memahaminya dengan dasar keislaman kita. Keikhlasan yang merupakan wujud dari asyhadu an la ilaha illallah dan mutaba'ah yang merupakan wujud dari wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cara berpikir itu sederhana, praktis, tetapi itulah yang paling menentukan. Sehingga kita bisa tanyakan diri kita saat menghadapi tren batu cincin. Kita sebagai apa? Pemodal, ingin berdagang, pekerja yang mencari pekerjaan, penjual yang ingin menjual, pemakai yang suka memakai, orang yang suka berhias, atau apa? Atau orang yang ingin memberi hadiah, dipersepsikan dengan sesuatu yang sangat marah. Maka sikapi dengan dua ini. Di atas keikhlasan kita, jauh dari syirik, riya, sum'ah. Sudah tepatkah sikap saya di atas petunjuk atau tidak? Jelas? Iya. Pasti. Selesai pengajian. Pembahasan keikhlasan dan mutabak, sudah sering dibahas. Mereka sudah tahu. Mau sebagai apa? Pedagang. Saat menghadapi batu cincin ini, harus ikhlas. Berarti tidak boleh ada syirik, tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sarana-sarana ke sana. Saja. Saat berdagang ini ada itu tidak? Kalau ada itu tinggalkan. Kemudian saat berdagang, berdagang di atas petunjuk. Ini batu, jenis apa ini? Barang, dagangan, permata, apa ada zakatnya? Gimana cara jual belinya? Apakah sama dengan emas? Lihat ilmunya. Kembali kepada hukum jual beli. Masuk kepada pembahasan fikih. Kita tidak bahas pembahasan fikih sekarang. Yang jelas, kalau mau dagang, harus tahu ilmunya. Apa yang mau diperdagangkan. Haram berdagang kalau tidak tahu ilmunya. Sebab, harus mutabak. Kalau orang punya dua ini, orang tren atau truk atau trik atau trok, tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau orang tidak punya pegangan dua ini, saat orang rame-rame, dia juga ikut rame-rame. Saat orang mundur, dia juga ikut mundur. Saat orang mati, dia juga Tidak mau mati dia. Sama orang mau mati. Itu orang yang tidak punya pegangan. Seorang pedagang tidak punya perdagangan yang baik. Iya. Ada keuntungan, Masya Allah. Sedikit-sedikit. Tapi sudah bisa bersedekah. Dapat ini. Terbuka wawasannya. Oh, untungnya bisa 100 kali lipat dari keuntungan saya. Iya. Sudah. Jual modalnya. Jual dagangannya. Masuk ke sini. Tanpa dua pegangan ini. Percuma pengajian. Kalau dia ikut pengajian. Seorang penggemar, oh suka, oh nilainya ini, membeli, punya uang dia. Iya, orang ramai-ramai memakai itu, gimana sikap dia? Kalau langsung bersikap sebagaimana orang-orang bersikap. Berarti untuk apa dia pengajian? Mana hasil dari ilmu demi ilmu, ta'lim demi ta'lim, yang hampir setiap ta'lim, dua ini pasti ditekankan. Ikhlas dan berada di atas seperti ini. Alif wa rahimah. Baik. Jadi sudah selesai sudah pembahasan. Apa sekarang yang kita mau bahas? Dilanjutkan Ustaz. Pembahasannya ada keikhlasan. Tadi keikhlasan. Ada yang merusak keikhlasan? Sehubungan dengan batu cincin? Kan begitu? Ya. Ada yang merusak keikhlasan? Sehubungan dengan batu cincin? Ada? Ayo, siapa yang penjual batu di sini? Itu di belakang itu, yang angkat tangan itu. Siapa itu? Yang sandar itu? Hah? Al-Ikhwah rahimakumullah. Batu permata dalam bahasa Arab dikenal dengan nama al-hijar al-karimah. Batu-batu mulia. Kita batu mulia juga dalam bahasa Indonesia. Ini mempunyai ragam bentuk dan jenis. Ragam bentuk dan jenis. Ada jenis batu yang memang mempunyai nilai yang sangat mahal. Mempunyai nilai yang sangat mahal. Karena memang barang berharga. Bukan karena mistik atau yang lainnya. Seperti intan, berlian, zamrud, safir, punya nilai dia yang mengalahkan seperti intan, berlian. Sekarang kita perlu 1 kilo emas untuk 1 karat berlian misalnya. Karena nilainya memang lebih. Ada juga batu punya nilai, tapi nilainya rendah. Nilainya rendah. Dia punya nilai sebab warnanya memang cantik. Hanya banyak-banyak nilainya karena promosi tambahan. Banyak yang mempromosikannya, akhirnya orang tertarik. Tapi asal batu itu sendiri, nilainya rendah. Karena promosi, bisa sampai puluhan juta. Tapi begitu si pembeli ingin menjualnya, siapa yang mau menerimanya? Dia bawa kembali kepada si penjual. Penjual bilang, saya hanya menjual, tidak membeli. Penjualnya tahu ini cara nilainya. Orang keluarkan uang 10 juta sebab tertarik. Karena promosi. Banyak-banyak yang muncul sekarang jenis ini. Batu-batu yang digali di sungai. Digosok. Digosok. Mengkilat. Kalau orang tahu menggosok, barang batu apapun yang pendapat di luar itu gosok. Mengkilat nantinya. Kalau orang mempromosikan, dan banyak orang yang menyukainya, orang suka. Ketika dia suka, dan penjualnya bilang 10 juta, dia tidak apa-apa 10 juta. Jadi, harganya 10 juta? Apa-apa memang harganya 10 juta? Ini harga antara dua orang ini saja. Itu pun harga untuk saat ini saja. Mau ditukar saat itu, satu detik setelahnya. Si pembeli ingin mengembalikannya. Penjual bilang, bisa lah, mungkin 100 ribu saya mau. Ya, sebab saya dapat ini hanya 50 ribu. Saya sudah tambah 50 ribu, itu kamu sudah untung. Alikhwah rahimakumullah. Beda seperti intan. Punya toko-toko. Punya surat-surat. Dari mana asalnya. Uji keasliannya jelas. Kekuatannya ke dan lainnya dilihat. Antum beli? Ada pemasarannya. Walaupun tetap tidak sama dengan emas dan perak. Karena itu intan tidak ada zakatnya. Dan batu-batu mulia yang lainnya tidak mempunyai zakat. Yang ada hanya emas dan perak. Kecuali kalau batu-batu mulia itu diperdagangkan. Maka keluar zakat perdagangannya. Zakat perdagangan yang keluar. Bukan zakat emas dan perak yang dimiliki setahun, kemudian ketika nisabnya sampai senilai emas misalnya 92 gram, maka 92 gram, maka keluar 2,5%. Alhamdulillah, rahimahumullah. D Di antara jenis batu, ini pembagian lain. Di antara jenis batu, ada memang sejak dulu ada itu. Dan orang menganggapnya memang sebagai batu silakan. Punya nilai. Nilainya tergantung apakah semakin apa kuat tidaknya, ras tidaknya, indah tidaknya, langkah tidaknya. Sudah ada. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam juga memakai cincin. Cincinnya cincin perak. Dan permatanya, ada riwayat yang menyebutkan perak juga, dan ada riwayat yang menyebutkan akik, batu akik. Ada yang mengatakan dari Habasyah, ada yang mengatakan dari Yaman. Itu menunjukkan bahwa jenis bebatuan itu sudah ada sejak dulu. Dan diakui. Di Yaman terkenal dari semenjak sebelum zaman Nabi sampai sekarang. Mereka penghasil batu akik. Batu akik. Kata akikah juga di sini nih, sama ini. Ain kaf kaf akikah, akik. Ya, ini sama ini. Sama asalnya, sumbernya. Kalau mau pergi ke Yaman, sampai ke Yaman, pergi ke Babul Yaman. Oh, banyak penjual batu akik di sana. Murah. Kalau antum pintar promosi, sampai di sini, bisa sampai puluhan juta. Antum beli di sana mungkin 50 ribu saja. Oh, mulai tertarik ini. Dan saya informasi ini bukan untuk disalahgunakan. Alif warahmatullah. Baik. Jadi ada jenis batu yang memang sudah lama. Tapi ada jenis batu yang tren saat ini baru dimunculkan. Nilainya naik bukan karena sudah lama jenis batu itu dianggap masyarakat sebagai permata, perhiasan. Tetapi promosi. Dipromosikan. Dari mulut ke mulut. Naik daun dia. Dengan cerita-cerita. Yang mengerikan adalah ketika ceritanya tidak mengandung nilai kebenaran. Apalagi ketika perkara itu mengarah kepada kesyirikan. Alhamdulillah, rahimahumullah. Tersebar, bahkan punya buku, majalah, dibahas. Bukan hanya penjual, penanam, penggali, pedagang, pemakai yang terlibat dalam peristiwa batu-batu ini. Tetapi, wartawan, sebagian periklanan, mereka mengambil keuntungan besar pula melalui branding. Buat buku, buat majalah, laris. Sebanyak orang yang mencari informasi tentang itu. Ketika jadi sebuah majalah khusus menjelaskan tentang itu, di dalamnya lengkap dengan keutamaan-keutamaan batu itu dan manfaatnya. wartawan yang karam. Dia kumpul dari orang-orang yang lagi semangat-semangatnya saling menyebarkan informasi. Begitu jadi, ini juga yang dijadikan pegangan oleh sumbernya. Wartawan dapat dari si A, begitu jadi akhirnya wartawan, si A berpegang dengan kerjaan wartawan ini. Si A sebagai penjual. Saat memberi informasi kepada wartawan, berdusta. Begitu jadi kerjaan wartawan, itu yang digunakan kepada pemberi. Nah ini lihat keutamanya. Dia buka majalahnya. Macam. Lihat, macam. Kalau bacaan, ini seperti ini keutamanya. Bisa begini, bisa begini. Kalau saya lihat kita itu, cocoknya memang yang ini. Sudah. Si penjual, si pembeli. Dan ingat, ada daya tarik alami memang. Yang sejalan dengan fitrah manusia. Batu itu memang cantik dilihat. Semakin dilihat, masuk promosi. Promosinya menggugah hati. Sudah. Murah, Pak. Kemarin sebenarnya ada yang tawar 10 juta. Tapi saya lagi perlu uang. Tidak apa-apa, Bapak. Begitu. Dapat 7 juta? Iya. Sudah. Dapat 7 juta. Modalnya 50 ribu. Ya, berdagang perlu untung. Tadi pun tak lewat sih. Terus, orang berdagang untung besar. Kalau memang barangnya memang bermanfaat besar, tidak masalah lah. Tapi apa manfaatnya? Ini di sini. Jadi dari sisi perdagangannya, asalnya memang sah. Jual beli. Tetapi bisa masuk ke dalam koror, tipuan. Orang menjual karena nilai barang, manfaat, nilai barang. Sementara mereka menjual manfaat yang tidak ada. Jual beli batu, punya nilai, tidak ada masalah. Hanya jangan menjual yang tidak ada manfaatnya. Ketika kita mengatakan barang ini punya manfaat ini, berapa? Kita ikutkan manfaatnya dalam nilainya. Sehingga masuk dalam jual beli yang haram. Haram jual beli ini. Tapi kalau orangnya, ada orang datang. Bagus ini cincin ini. Memang pengubar cincin dia. Bukan juga sama syirik tadi. Memang pengubar cincin dia. Dia suka mengemar. Dia bilang, kenapa lah. Saya kasih, saya beli 6 juta ini. Pengubar dia. Tidak ada masalah. Dia mau harganya. Dia suka senang sekali puas dengan warnanya. Dia lama dia cari warna seperti itu. Atau misalnya dia mau nikah dan si istri bilang harus yang seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Dia dapat tontonan 6 juta. Dapat istri selesai. Tapi ketika dijual dengan nilai yang bukan nilainya. Apa itu? Jual beli haram. Al-Ikhwah rahimahumullah. Si pemakai boleh memakai batu cincin. Lelaki, untuk lelaki, asal bagi lelaki, dicipta bukan untuk berhias. Yang dicipta untuk berhias adalah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa may yunsha'u fil hilya." Ketika Allah menyebutkan pertanyaan yang menekankan ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita dengan sifat yunsha'u fil hilya. Sesuatu yang memang tumbuh muncul dalam hilya. Dalam hilya itu cincin, kalung, anting-anting, iya, yang terdiri dari emas, perhiasan. Itu wanita. Sesuatu yang muncul dengan perhiasan. Artinya lelaki tidak seperti itu. Dari sini Syekh Al-Utsaimin dan beberapa masyayikh lainnya menegaskan bahwa lelaki tidak dicipta untuk berhias. Hiasan lelaki adalah kelaki-lakiannya. Itu hiasan lelaki. Akhlaknya, tanggung jawabnya. Wanita lah yang berhias. Tetapi boleh, hukumnya boleh, lelaki memakai cincin. Sudah bahas cincin. Boleh memakai cincin selain emas dan perak. Apa selain emas? Sebab dalam hadis Nabi menegaskan bahwa emas halal untuk Allah haramkan emas didukuri ummati untuk lelakinya umatku ini. Dan halal bagi wanitanya. Lelaki boleh memakai cincin selain emas, perak, bahkan Nabi memakai perak, cincinnya perak. Batu mulia, akik atau apa, boleh. Nabi juga memakainya. Hukumnya, boleh memakai. Apakah sunnah? Bukan sunnah. Tetapi jais, boleh. Hati-hati, bukan sunnah. Sunnah, sunnah Nabi, sesuatu yang Nabi ucapkan, lakukan, perbuat, dan diharapkan umat untuk mengikutinya. Yang dengannya akan mendapatkan pahala, kemuliaan, kebaikan. Memakai cincin, boleh, tapi bukan sunnah. Dari mana pendalilan bolehnya? Sebab Nabi memakainya. Dan Nabi memakainya bukan karena sunnahnya punya keutamaan memakai cincin itu. Nabi memakainya disebutkan dalam hadis karena hajat. Ada keperluan. Dalam hadis yang sahih disebutkan asal Nabi memakai cincin. Nabi sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai penguasa ingin mendakwai pembesar-pembesar negeri yang lain. Romawi, Persia, Najasyi. Para sahabat memberitahu bahwa mereka tidak mempercayai atau tidak mau menerima surat keterangan kalau tidak terstempel. Sudah Nabi suruh buat. dibuatlah dari perak. Iya. Kemudian dengan jenis batu, iya, ada yang menyebutkan asir, ada yang menyebutkan perak, dan tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Itu tulisannya. Jadi ada tulisan, Nabi tinggal cap. Nabi tinggal cap. Jadi boleh memakai ketika ada hajat. Ada keperluan. Kalau sekedar berhias, gimana? Sekedar berhias, boleh saja. Tapi ingat, asal lelaki bukan untuk berhias. Kalau perempuan, memang dicipta, tumbuh dalam berhias. Berarti wanita boleh pakai? Boleh. Emas pun boleh. Al-Ikhwah rahimahumullah. Lihat sini. Yang menjadi pembahasan yang lebih penting adalah setelah kita tahu boleh pakai, dan kita sudah paham asalnya apa? Sekedar boleh dipakai karena ada hajat, untuk berhias karena indah, boleh saja. Sekedar boleh, bukan sunnah. Kalau mau sunnah betul-betul mengikuti Nabi, ya tulis juga di situ, siap. Tempel Muhammad Rasulullah. Kemudian kirim kepada pembesar-pembesar Romawi, Persia. Ya, supaya kamu dianggap sebagai orang gila. Baik. Kita kembangkan lebih jauh hukumnya. Terus, tentang batu. Hadis cincin besi. Cincin dari besi. Laki-laki bisa, ada perselisihan di situ. Kalau emas jelas haram. Bebatuan, inkan, akik, atau ini, terserah, asalnya boleh. Besi, cincin dari besi, para ulama berselisih. Sebab ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang memakai cincin dari besi adalah sifatnya penghuni neraka. Sebagian ulama mengharamkannya, sebagiannya mengatakannya makruh. Dengan dalil hadis itu. Dan yang kuat, wallahu a'lam, hadisnya lemah. Dan terdapat hadis pembolehannya. Hadis orang yang Nabi suruh cari mahar, iltamis walau khataman min hadis. Kata Nabi, harif, ulang, harif. Apa yang kamu bisa jadikan mahar? Walaupun cincin dari besi. Berarti dia punya cincin. Kalau dari besi bisa, boleh. Itu menunjukkan pembolehannya. Dan ini hadisnya sahih. Dengan demikian, boleh lelaki pula memakai cincin besi. Perak, boleh. Nabi memakainya. Intan, permata, ada asisnya, boleh. Nabi memakainya. Tetapi, ini lebih penting dipahami. Setelah kita tahu hukum bolehnya, ingat, bukan sunnah. Dan bukan karena ada keutamaan besar di dalamnya. Harus kita pahami, haram israf di dalamnya. Israf apa? Mubazirin. Tabzir. Haram mubazir dalam memakai hal itu. Jangankan lelaki, wanita pun demikian. Sebab keharaman mubazir, israf berlebih-lebihan, itu melingkup makanan, pakaian, masuk dalamnya perhiasan-perhiasan. Boleh makan coba? Boleh? Ya, sebentar kita makan coba. Boleh? Boleh. Berapa ketupatnya? Dua. Tapi kalau buru bangunan itu sampul lagi. Sesuaikan dengan orangnya. Tapi kalau seperti saya, tiga itu sudah kelabakan. Dua pas. Kalau habis sarapan, satu cukup. Tapi kalau yang seperti saya, makan sampai 10 ketupat. Yang jelas kan boleh. Ini israf lewat batas, keluar dari keperluan. Boleh traktir orang makan coto? Boleh. Saya ajak orang, dua orang makan coto. Terus pesan 15 mangkok. Langsung hilangkan. Untuk memuliakan tamu ini. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Sebab apa? Israf berlebihan. Memakai cincin pun demikian. Kena hukum. Ada orang pakai penuh ini. Sibah juga. Ada yang pakai besar sekali. Digantung di lehernya 1 kilo. Haram israf. Jadi boleh pakai, tapi haram berlebih-lebihan. Masuk dalam berlebih-lebihan apa? Tidak. Tapi kan merona. Akhirnya meminjam. Sementara kemampuannya juga membayar. Ini israf berlebih-lebihan. Atau kelebihan uangnya. Kelebihan uangnya. Beli. Besok tinggal lagi. Beli lagi. Besok tinggal lagi. Setiap hari selama 1 bulan. Singgah terus. Beli kadang 1, kadang 2. Ada jenis-jenis baru. Tertarik terus. Kan boleh. Tapi israf. Berlebihan. Haram berlebihan. Mau apa semuanya? Pakai yang mau siap saja. Para ulama fikih sampai membahas, bolehkah memakai 2 cincin di 2 tangan? Mereka bahas. 3. Gimana hukumnya? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan ini. Iya. Yang benar wallahu alam, iya, tidak ada pembatasan, tetapi haram israf, berlebih-lebihan. Kalau misalnya keperluannya perlu dua, dua, tidak ada masalah. Kalau memang dia haji perlu terhadap hadis. Tapi kalau tidak ada, iya, sekedar koleksi. Sekedar koleksi, ini kalimat koleksi, orang anggap sekedar, oh kan koleksi ini. Enggak, enggak semua koleksi itu boleh. Sebab kapan koleksi? Pada perkara yang israf berlebihan, halal. Tetapi lewat batas dari keperluannya, haram. Beda kalau dia pedagang. Dia pedagang, berarti beli, memang perluannya. Berarti ada keperluannya dia. Untuk perdagang. Ini bukan israf, bukan berlebihan. Tapi kalau sekedar untuk perhiasan. Iya. Di rumahnya ada 20. Satu. Cincin. Iya. Ada 3 jenis basyan. Iya. Ada 2 jenis asyik. Iya. Ada sekian jenis dari pasitan. Iya. Dari Yaman ada juga. Dari Amerika juga ada. Dari ini. Ada yang dari Brasil. Haram israf. Baik, hukum selanjutnya. Tidak boleh berbangga-bangga dengannya. Tidak boleh berbangga-bangga dengannya. Saya lebih mulia dari kamu sebab cincin saya lebih banyak. Tidak boleh berbangga-bangga dengannya. Hati-hati, ini penyakit. Itu penyakit hati, merusak agama. Apalagi kalau sudah ketemu sesama. Tidak usah sesama penjual, sama-sama pemakai ini. Apa, cincin kau, batu sama itu. Oh, batu mana, maluku. Karena itu singkam mainan pakai Presiden Obama. Yang satu tidak masalah, Ronald Reagan berbangga-bangga dibanggakan orang kafir lagi. Tidak mana nilai-nilai Islamnya. Yang dia banggakan Nabi saja yang orang-orang muslim ini dibanggakan oleh syekh ini bangga-bangga. Itu kan sudah tetap. Ini dibanggakan oleh presiden kita ini. Ini dibanggakan oleh presiden. Itu berbangga-bangga tetap haram. Walaupun dia muslim. Apalagi kalau ini orang kafir lagi yang dia banggakan. Jadi kita pakai. Tapi jangan untuk berbangga-bangga. Berbangga-bangga itu melahirkan kesisiran. Ada yang membanggakan. Siapa balinna nununtu? 5 juta. Nomor 2 pameran di Batua Raya. Oh nomor 2. Enakkan ni nomor share. Harganya 50 juta. Pangeran Pindrang. Temannya yang satu. Murahan jika kalian punya itu. Ini nomor 1 konteks Jakarta. 75 juta. Jenis yang sama. Iya, sama-sama baca misalnya. Atau sama-sama giok Aceh misalnya. Iya. Atau sama-sama apa? Sisik naga, sisik ulara, Iya. Sisi kau kudisang. Penamaan, penamaan, sisik naga. Baru kau dia bilang, sisik tau kudisang, tidak matau dari sama juga modelnya tinggi dalam. Hanya dia bilang sisik naga, woy naga. Dia bawa ke sisiknya orang kudisang, singkang majik. Penggaan juga, ini kesalahan biasa muncul dari penamaan juga. Penamaannya lewat batas dalam Islam, apalagi ketika orang sudah masuk ke dalam pembahasan-pembahasan tauhid yang mendalam, hati-hati penamaan-penamaan. Lafaz-lafaz harus dijaga. Tidak boleh menyelisihi perkara-perkara akidah. Sisik naga. Lihat kan naga. Apa ada naga? Pernah bersinah ya niat. Itu pun dalam pikiran, dalam otak saja. Tidak ada yang pernah lihat. Ada itu naga. Al-Ikhwah rahimahumullah. Sudah. Apa lagi? Terakhir apa? Berbangga-bangga. Iya. Yes. Selanjutnya. Haram riya. Iya. Mirip dengan berbangga-bangga. Tapi kita rinci. Urai lebih bagus. Haram riya. Iya. Memakai untuk dilihat. Dipuji. Jadi bukan hanya cincin ya, semuanya. Iya, beli HP. Iya. Nggak punya HP-nya, tetapi siapa suruh gitu. Iya. Seperti ada SMS-nya, padahal tidak ada. Iya, tujuannya adalah, ini di HP-ku. Iya, keluaran terbaru. Al-Ikhwah rahimahumullah. Dan riya ini untuk yang termakan promosi, membeli karena termakan promosi, iya, itu sangat besar. Bisa dipahami? Ini cerita langsung ini si pemakai kepada saya. Apalagi ketika kualitas batunya dia, iya. Bukan batu Indonesia, batu luar negeri. Iya. Dengan kualitasnya, kalau kena cahaya, iya. Langsung terlihat pancaran cahaya, garis 5, 6, apa 4 garis. Ketika kena cahaya, langsung terlihat. Ini jenis batunya. Nah, ada kualitasnya, ada nilainya. Besar lagi. Atau dia punya batu Al-Ikhwah. Ini ceritanya ini Ikhwah. Ada punya, dia punya batu besar. Iya, dari Brazil. Oh, urat-uratnya di dalam kentara sekali. Besar seperti ini. Iya, dia sendiri cerita. Dia pakai saat dia sholat. Ini saat sholat ini. Iya. Kan sholat. Iya. Saat dia sholat. Dia lihat batunya. Tidak khusyuk dia. Gimana lagi pandangannya orang terhadap? Orang lain. Apalagi kalau di sampingnya penggemar batu. Tak pusing lagi matanya. Dia lupa bacaan. Bacaan sholatnya. Ya mami astahiyatu lillahi terus terlihat di tangannya. Batu handuk tengah. Al-Ikhwah rahimahumullah. Kita santai saja pembahasan mati. muncul riak. Dia bilang, enggak, Ustaz, saya enggak bisa nih. Riak ini. Ini orang belajar saya ini. Bisa diamin, apa aja yang tidak belajar itu. Bagaimana itu, Ustaz? Ayo, mau baca yang seperti itu? Jangan riak. Kalau enggak bisa riak, untuk apa merusak diri? Tidak ada juga dapat pahala. Kalau dia tidak riak, tidak dapat pahala juga. Beda kalau orang sholat. Kalau tidak riak, dapat pahala. Iya. Tapi kalau riak, rusak sholatnya. Tapi ini, kalau tidak riak, tidak dapat pahala juga. Apa pahalanya pakai cincin? Tapi dia berpotensi untuk riak. Dari sini para ulama ahli fikih bahas. Cincin-cincin yang dibolehkan tidak boleh melebihi sekian-sekian. Ada pembahasannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu ini. Sebab apa? Itu maksud pembanggaan berlebihan ria. Sekarang orang semakin besar, Al-Ikhwah rahimakumullah, jadi nih beberapa hal-hal yang merupakan kemungkaran. Dan kemungkaran-kemungkaran ini masih ada yang lebih mengerikan. Itu ketika dimaksudkan dengan maksud-maksud yang batil. Saya bacakan di antaranya. Jadi ketika mereka mengurai manfaat batu ini, ingat ya, yang kita pahami secara umum, manfaatnya hiasan, keindahan, punya nilai, punya harga, bisa dijual. Ini beberapa manfaat. Tetapi untuk kebanyakan batu yang muncul sekarang, manfaat nilai itu kurang. Banyak-banyak nilainya saat dibeli besar. Tapi saat menjual, siapa yang mau membelinya? Siapa mendana nilainya? Intan berlian yang sejak dulu memang nilainya mengalahkan emas, itu pun penjualannya tidak seperti penjualan emas. Setiap kita mau menjual, langsung ada pembelinya. Tidak. Tidak bisa langsung. Cari dulu. Memang nilainya lebih. Tapi siapa mau beli dengan harga demikian? Ada jenis intan, harganya miliaran. Anggap misalnya 3 miliar. Dia mau jual setukan emas. Setukan emas untuk apa? Dia tak mau beli. Memang harganya 10 miliar. Tapi dia untuk apa? Penjual emas mau untung. Kalau emas, jual belinya lagi. Ada orang membeli, dia untung. Dia menjual, dia untung lagi. Ada orang membeli, menjual emasnya, dia untung. Ada orang membeli emas, dia untung lagi. Tadi beli, di mana orang cari pembeli? Susahnya. Tapi ini mah nilainya, bro. Tadi kalau seperti batu-batu yang banyak sekarang. Pertama, nilainya sudah. Cuma nilainya hanya promosi menaikannya. Yang lebih mengerikan adalah ketika promosinya itu promosi yang tidak benar. Ini misalnya, katanya saya coba uraikan kesimpulan singkat mengenai manfaatnya. Manfaat bagi giok Aceh. Ion positif batu giok akan memperlancar pencernaan. Sehingga mempermudah tubuh untuk menyerap nutrisi makanan. Hingga dimanfaatkan oleh tubuh. Ion batu giok juga meningkatkan kekebalan tubuh. Ini ya. Kebal. Mungkin kekebalan dari penyakit. Atau mungkin juga kekebalan dari pisau. Menetralkan racun. Dan bahkan mengeluarkan racun yang membahayakan tubuh. Ini bagusnya disuruh dia makan racun dulu. Baru dia pakai semua batu gioknya. Terbukti tidak? Kalau dia mati dengan racunnya berarti terbukti dia pendusta. Meningkatkan aliran darah. Memaksimalkan penyerapan oksigen dalam darah. Kalau yang seperti ini kan anu? Orang, tidak ada di bau-bau mistiknya. Ini anu, alami ini. Yang itu pembahasannya, alami ini. Batu ini mempunyai ion ini, dan ion ini berfungsi ini, berfungsi ini. Batu ini mempunyai kekuatan magnet, magnet ini menarik ini, menarik ini, kemudian bisa memperlancar ini. Jadi, seolah-olah berbicara ini, ilmiah. Bolehkah orang berbicara seperti itu tanpa ilmu? Tidak boleh. Apalagi kalau sudah masuk. Secara metafisik juga membantu penggunanya untuk menghindari berbagai serangan energi negatif. Energi negatif. Seperti guna-guna. Santet. Gangguan jin. Karena batu giok memancarkan gelombang energi positif. Yang berfungsi sebagai benteng bagi tubuh. Kalau antum saya bacakan ini bukan sebagai penceramah untuk membantah ini, mungkin antum percaya. Walaupun antum punya ilmu, sebab apa? Orang bisa dikelabui. Apalagi kalau memang tidak punya ilmu. Terus bagaimana lagi kalau masuk dalam? Dalam? Hal-hal yang ini alami ini. Ini alami. Terus kalau yang sudah tertipu lagi, dokter-dokter lagi yang tertipu di situ. Atau peneliti-peneliti yang tertipu di situ. Dia mempromosikannya. Sudah orang semakin percaya. Secara mental, dari metafisik. Secara mental, batu giok juga bermanfaat untuk menyembuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan stres, susah tidur, bahkan penyakit kejiwaan lainnya. Seperti gejala psikologis dan frustasi. Ini masuk kejiwaan. Batu giok juga bermanfaat bagi keberuntungan pedagang ini. Karena, lihat ada rasanya karena batu giok mampu menepis energi negatif yang akan menghampiri pemiliknya. Sehingga energi positif lebih diunggulkan. yang menyebabkan keberuntungannya akan terus bersama pemilik batu giyok. Bertambah lagi kalau sesuai dengan takdir. Seorang penjual. Ini cerita sama-sama penjual ini. Ada penjual. Sejak saya pakai batu cincin ini, saya mampu melariskan barang lebih banyak. Sudah. Padahal sesuai dengan takdir Allah memang hari itu tambah banyak. Ini istidraj. Hati-hati. Perlahan ya. Meningkatkan kesuburan. Perempuan ini. Yang lebih mengerikan lagi, ini orang umum yang tulis. Kalau langsung dari situs pondok pesantren. Sebagai penjual batu. Dia menulis manfaat-manfaat batu. Tulisan pertama, sunnahnya memakai batu. Dia datangkan hari Sahih. Nabi memakai batu. Nabi memakai batu langsung dianggap sunnahnya. Dia promosikan besarnya keutamaannya. Ayo mari mencontoh Nabi. Kalau dia penjualnya nanti. Padahal hukumnya, hadis itu, Nabi memakainya karena hajat, ada keperluan. Sahabat-sahabat lain mana memakainya? Alikhwar, rahimahumullah. Setelah pendahuluan yang sangat curang ini, dan mudahnya orang tertipu, dia masuk pada pendalamannya. Energi positif, negatif. Katanya, kalau dibacakan ayat-ayat, maka energi positifnya lebih hebat. Apalagi kalau ustaz atau kiai ini yang bacakan. Yang terkenal ininya. Sudah. Mulai dia urai. Kalau yang ini, batu ini, kita sudah isi dengan bacaan, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ini keutamaannya ini. Jadi orang, ustaz, kajin, ustaz. Kiai, tokoh agama. Akhirnya apa? Ya, masyarakat awam, jangankan ini, orang pelajar saja, orang-orang pondok pesantren pun masuk. Sehingga apa? Orang memakainya kenapa? Karena keyakinan bahwa ini bisa begini. Yang ini yang akan kita bahas lebih dalam. Orang memakai karena keyakinan. Sementara keyakinan itu tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Itu syirik. Al-Ikhwa rahimahumullah. Kemudian, untuk memahami pembahasan ini lebih jauh, termati pembahasan ini, hukum sebab. Kalau kita mau memahami tingkat kekeliruan yang ada dalam pemakai-pemakai, kita perlu memahami hukum sebab akibat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan seperti itu dengan sebabnya. Saya kasih kesimpulan ini. Terjadi ini dengan sebab, terjadi itu dengan sebab, masuk surga dengan sebab, masuk neraka dengan sebab, orang beriman dengan sebab, orang kafir dengan sebab, orang celaka dengan sebab, orang beruntung dengan sebab. Orang sakit dengan sebab, orang sehat dengan sembuh dengan sebab. Sebab akibat. Karena itu, tempus sebab untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, tentang sebab. Sebab yang dibolehkan ditempuh, yang diakui sebagai sebab, adalah sebab yang syar'i dan kauni. Syar'i sejalan di atas syariat, tidak bertentangan. Kauni nyata, bukan diada-adakan. Saya haus, kemudian minum. Lihat. Hilang hausnya. Hilang haus, apa sebabnya? Nyata. Ini sebab kauni namanya. Ada api. Kita ingin lenyapkan. Disiram air. Atau disiram tanah yang ada airnya. Iya. Hilang apinya. Apa sebabnya? Air. Itu sebab apa namanya? Kau? Kauni. Sudah. Itu sebab kauni. Saya haus. Kemudian bikin sirup. DHT. Ini seperti ini. Seperti ini banyak ini. Sirup asli ini. Kemudian tambah air. Kasih es. Minum. Kemudian makan. Enak masuk. Setelah itu, tambah haus. Terlalu manis. Ini bukan sebab. Bukan sebab kau. Kau ini. Kenapa? Saya tidak punya hubungan sebab akibat. Saya ingin berdagang. Saya lihat banyak orang sukses dalam berdagang beras misalnya. Saya juga sebagai petani ingin berdagang beras. Tapi dia tidak tahu bagaimana teknik berdagang. Di mana pemasarannya, di mana iya. Dia hanya pokoknya mau jadi pedagang. Sebab teman-teman saya pedagang beras, bagus penghasilannya. Dia mau juga jadi pedagang besar. Jadi pedagang beras. Terus, dimana lagi? Dia hanya di rumah menunggu apa. Tidak seperti temannya. Punya los di sini, punya los di sini, punya. Ini apa? Dia tidak menempuh sebab yang nyata. Saya ingin buah mangga saya lebat dan tidak jatuh buahnya. Maka ada orang yang tahu caranya, sebabnya. Ikatkan tali leher. Katanya tertahan itu. Tidak jatuh itu, tidak rontok. Ini apa? Bukan sebab. Bukan sebab syar'i. Bukan sebab kau. Kau ini. Bukan kau ini, bukan syar'i. Jadi sebab yang ditetapkan, yang harus diakui sebagai sebab, harus apa? Syar'i, bukan haram, bukan pelanggaran syariat. Dan kau ini, nyata, terbukti. Terbukti, langsung kita lihat, langsung kita rasakan. Itu terbukti. Kita lihat jelas, tidak ada tipuan-tipuan. Kita rasakan jelas. Tidak ada karena ini, karena yang lainnya. Memang jelas, dia sebagai sebab. Sudah? Selanjutnya tentang sebab. Sebab harus diupayakan semaksimal mungkin. Kalau kita menginginkan tujuan, apa yang kita inginkan? Tentu semaksimal mungkin. Sebab yang syar'i dan sebab yang kauni. Tapi persamaan dengan pengerahan segenap usaha menempuh sebab, hati harus hanya bersandar, terikat, mengharap, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita sebab. Walaupun sebab itu sebab yang syar'i dan betul-betul terbukti. Sebab kecilnya hanya diyakini sebagai sebab yang harus kita upayakan. Hati tidak boleh diyakininya. Hati tidak boleh bergantung kepadanya, bersandar kepadanya dalam menentukan. Hati hanya bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Hukum sebab yang selanjutnya. Sebab berjenjang-jenjang. Obat misalnya, sebab kesembuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan satu pun penyakit, kecuali pasti Allah turunkan obat. Maka berobat. Kata Allah, kata Nabi, berobat. Penyakit, sakit kepala misalnya. Bisa sembuh dengan obat ini, obat A. Bisa sembuh dengan obat B. Sebagai sebab, bisa sembuh dengan obat C. Tapi obat C ini lebih banyak terbukti. Lebih hebat, lebih kuat, lebih dibuktikan oleh banyak orang. Berarti apa? Keberadaannya dia sebagai sebab semakin kuat. Cermati. Ini, merubah hukumnya. Bagaimanapun hebatnya sebab sebagai sebab, maka tetap kita harus meyakininya bahwa dia hanyalah sebab, tetap di bawah kekuasaan penentu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tetap kita yakini. Bahwa kalau yang menentukan mengatakan tidak jadi yang sebab, tidak jadi. Dan nanti yang menentukannya mengatakan jadi sebagai sebab, bagi tegas. Itu keyakinan kita. Saya kasih contoh. Api, sebab yang sangat nampak, bisa membakar, mendatangkan panas. Nah, api, panas, bisa membakar. Iya, jelas ini. Ragu? Hah? Ayo, mari coba. Api, jelas api? Jelasnya dia sebagai sebab tidak terbantah. Jelas. Kalau yang ragu, ayo, mau dibakar. Dari mau. Tetapi harus tetap kita yakini. Api bisa membakar. Menyebabkan apa? Yang dihasilkan itu kalau Allah menjadikan api ini membakar. Kalau tidak, tidak akan bisa. Sebab bagaimanapun sebab sebagai sebab, keyakinan kita dia tetap diatur oleh penentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jelas-jelas raja dan para tentaranya membakar dengan kobaran api yang sangat hebat. Dan Nabi Ibrahim jelas-jelas dimasukkan ke dalam kobaran api itu. Tapi terbakar? Tidak. Allah mengatakan, kuni barda. jadi engkau dingin. Keberadaannya sebagai panas, sebagai Ibrahim, Allah tidak. Dilarang oleh Allah. Tidak bisa membakar. Itu keyakinan terhadap sebab. Kalau Allah jadikan jadi, berarti apa maksudnya? Ketika Allah menjadikan sebab itu jadi, Allah ingin memahamkan kita bahwa Allah betul-betul hakim, maha bijaksana. Segala sesuatu terjadi melalui sebab. Supaya gunakan akal kita mencari sebab, menentu sebab. Dan kalau apa jadikan tidak jadi, Allah ingin memahamkan kepada kita bahwa kekuasaan hanya di tangan Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah, jangan kepada sebab. Jangan kepada yang diatur, bersandar kepada yang mengatur. Jangan kepada yang dimiliki, bersandar kepada pemilik sebenarnya. Itu yang harus diyakini. Sudah? Kalau kita paham ini, sekarang kita masukkan pembahasan pada cincin dengan uraian-uraian ini. Ayo, memakai cincin dengan keyakinan. Oh ini bisa mendatangkan ion positif. Ion positif bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini apa? Sebab? Bahkan ini bisa betul seperti itu? Sebab? Lagi pula itu uraiannya, saya buka apa? Muraja-muraja lagi, ion positif, ion negatif. Ternyata itu yang diperlukan, ion negatif. Bukan yang positif. Yang positif justru membahayakan tubuh. Yang negatif itu banyak muncul biasanya saat turun hujan. Saat turun hujan, banyak yang negatif. Nanti orang segar, udaranya segar, yang menyegarkan badan. Tapi justru ini yang positif saja. Sudah mau memanggakan justru salah lagi. Baik, ion ini, ini perkara yang tidak jelas, bukan sesuatu yang bisa langsung terlihat. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia memiliki kandungan ion ini yang bisa berfungsi seperti ini, seperti ini, seperti ini? Ingat, tidak boleh menentukan sesuatu sebagai sebab, kecuali apa? Harus syar'i dan harusnya nyata. Cermati. Hati-hati penjual, hati-hati pemakai, hati-hati penyalur, hati-hati penggali, hati-hati penggosok. Hati-hati yang buat promosi. Tidak boleh menentukan sebab, apapun sebabnya. Ini bisa memancarkan energi positif. Ini bisa menyembuhkan. Ini bisa ini, ini. Dari mana keberadaannya sebagai sebab? Harus buktikan secara syar'i dan nyata. Dan tidak ada yang seperti itu. Kalau seseorang menentukan ini sebab sementara bukan sebab, maka disitulah syirik asghar. Syirik kecil. Orang pakai jimat. Perhatikan, jimat. Pakai jimat. Sebagai cincin, atau gelang, atau kalung, atau sabuk, atau dia gantung. Orang pakai jimat. Keyakinannya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan, mendatangkan rezeki, hanya Allah, hanya Allah. Tetapi dengan sebab saya pakai ini. Insya Allah. Insya Allah. Akan laris perdagangan. Ini apa? Syirik asghar. Sebab apa? Menentukan sebab yang tidak. Sebab. Dan banyaknya kesyirikan dalam pernyataan-pernyataan ini. Dalam promosi-promosi. Apa yang dilakukan oleh orang bodoh atau orang yang mengaku pintar. Di antara promosi-promosi, ustaz-ustaz yang promosi. Promosi ustaz. Sekondang. Sekodong. Ustaz kodong, kodong, dongok na. Promosi, ini bisa memberi keberuntungan. Ini bisa. Pernyataan itu, kalau diyakini sebagai sebab saja sudah syirik asghar. Tetapi kalau diyakini bahwa batu itu yang memang langsung mendatangkan. Sebagai sebab saja, batu itu yang memang langsung mendatangkan keberuntungan, maka ini syiriknya syirik akbar. Pelakunya keluar dari agama, kafir keluar dari agama. Dan dari syirik asghar kepada akbar itu tidak lama. Ada orang beli. Yeah. Beli. Promosinya. Sudah. Luar biasa dia. Terfaritnya. Terkenapa? Inna minal bayani la sihra. Kata Nabi, sungguh di antara penjelasan itu ada yang merupakan sihir. Dan di sini bermain itu. Sihir-sihir ini ada dipelajari. Di antaranya dalam bentuk hipnotis. Ada di antara bentuk hipnotis seperti terpengaruh orang dengan cara mengucapkannya. Akhirnya dia pakai dengan keyakinan bisa melariskan. Asalnya dia membeli di sini. Hanya Allah yang bisa mendatangkan keuntungan. Hanya Allah. Tapi dengan sebab ini. Dengan sebab ini. Bisa mendatangkan berkah. Kata Zainuddin MZ dan yang semisalnya, apa salahnya kalau Allah memberi keberkatan pada batu ini? Apa salahnya? Kalimatnya apa salahnya? Lihat kalimat ini, kalimat tipuan tingkat tinggi. Saya tidak bilang saja, apa salahnya Allah tetap memasukkan surga orang yang tidak sholat. Itu juga. Alikhwah, rahimahumullah. Jadi meyakininya sebagai sebab sudah menjermuskan. Nah, orang ini pakai. Asalnya hanya Allah, hanya Allah. Apa salahnya bisa menjadi sebab ini. Terus dia pakai. Penjual dia. Hari-hari sebelumnya, dia hanya mampu menjual kacamata. Ya, ada penjual kacamata yang masuk ini. Dia hanya mampu menjual kacamata sehari satu. Dan itu sudah untung luar biasa. Kadang-kadang dalam satu pekan, satu kali, dua kali sudah terlalu banyak. Tapi setelah dia pakai, seiring dengan takdir Allah, meningkat. Tiga penjualan kacamata. Besok empat. Besok tiga. Besok tujuh. Tepat mati. Betul-betul ini. Hari pertama, betul-betul ini sebagai sebab. Hari kedua, semakin jadi. Itulah, karena mempunyai dengan syukur kuat ini. Alhamdulillah ini. Syukur dia dapat ini. Hari anu, hari akhirnya apa? Ini sudah besar ini. Bukan lagi kepada Allah. Ini sudah. Sehingga apa? Mulai. Dimasukkan ke dalam berani karakan bentuk kesempatan. Beraneka, bukan hanya satu jenis. Coba, sebenarnya dia banyak bentuk kesyirikan. Ketika dia simpan cincinnya. Mau masuk, mau apa, dia simpan dulu supaya mungkin dia mau mandi, dia mau apa, dia simpan. Dia simpan, takut dia kawan. Nanti dia tenggelam, yang tinggal ngamuk. Muncul masuk ke dalam takut-takut. Masuk ke dalam was-was. masuk ke dalam ketakaburan, pembanggaan. Selanjutnya, betul-betul luar biasa ini. Keyakinannya bahwa ini sudah yang menyelamatkan. Ini sudah yang memberi. Cepat. Ya, jemaah. Siapa yang menanggung dosa yang sangat mengerikan? Orang keluar dari agama dengan sebab memakainya. Ayo. Siapa yang memasukkan? Siapa yang jual? Siapa yang gali? Dan ini bukan satu dua. Ini tersebar banyak sudah. Ini mengerikan ini. Kalau satu dua saja, ini mengerikan. Ya, minimal meyakini. Ini bisa melancarkan darah. Apa hubungannya batu dengan melancarkan darah? Justru kalau dibaca ini terhambat darahnya ini. Kau lancar darahnya? Simpan batumu. Jalan 100 meter. Jalan lagi mundur 100 meter. Mulai dilancar lagi. Juntir tadi 100 meter. Tambah lancar itu. Orang rasa. Alikhwah rahimahumullah. Dijatuhkan. Sudah. Ini luar biasa ini. Dan tidak hanya menjadi orang musyrik. Dia ajak juga orang lain menjadi orang musyrik. Alim utara. Saking percayanya orang biar dibilangi tolong. Iya. Percaya juga. Alim utara. Percaya. Sekarang omset saya sudah puluhan juta. Hanya dalam waktu satu bulan. Apa? Kemauan yang diambil. Tapi orang itu bilang, batun rumah. Hidup masih tidak akan saya lepas ini. Sudah bahaya tidak itu? Kulit menikah lagi. Dijeruskan lagi ke dalam. Ke dalam apa? Cinta syirik. Jadi bukan hanya kesyirikan dalam harapan. Meminta kepada kalian Allah. Dalam takut kepada kalian Allah. Dalam cinta kepada kalian Allah. Dalam pembesaran kepada kalian Allah. Masuk ke dalam berani terhadap bentuk kesyirikan. Dan yang seperti ini sudah tinggal dipermainkan sama syaitan ini. Kalau ada orang kemasukan. Ada orang kemasukan sudah. Dibilang disebut-sebut cincinnya. Tambahan lagi. Bukan hanya yang manja. Sudah alikhuwah rahimahumullah. Terlalu banyak kesyirikan yang bisa muncul. Sebabnya apa? Itu. Meyakini sesuatu yang bukan sah. Dan disitu terlalu mudah. Banyaknya dalam penjualan cincin yang seperti sekedar yang dikatakan bersifat ilmiah saja. Itu tidak boleh dipercaya. Pelancarkan darah, mendatangkan ion ini, ion itu, dan sebagainya. Nanti sekarang sudah dipercaya. Harus ada pembuktian. Sebab kita nanti bisa menentukan ini sebab-sebab. Kalau syar'i dan kau diharapkan. Kapan menentukan sebab sebagai sebab. Sementara bukan sebab syar'i dan kau di. Dia telah melakukan kesyirikan. Syirik asghar. Tapi ingat. Sekecil-kecil syirik. Dia tetap lebih besar dari semua dosa besar. Sebab sudah apa? Memastikan pelakunya masuk neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Di antara uraian pertama, syirik di sini mencakup syirik kecil. Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang meninggal memiliki kesyirikan, walaupun kecil, pasti masuk neraka. Hanya kalau syirik kecil, berarti masih punya iman. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Lihat. Hanya dengan dengan bahasa banyaknya orang bisa dirusak. Bagi para pedagang, anda misalnya dia tidak berpikiran untuk apa berdagang, dia hanya apa masa-masanya saja misalnya, atau dia hanya apa berdagang karena keuntungannya terlalu, dia tidak punya keyakinan. Tetapi masalahnya marah orang memakainya karena keyakinan, Pak. jaga diri. Bagi para pemakai, hukum asalnya boleh pakai. Tapi bagaimana? Kalau kamu seorang ustaz misalnya. Kamu seorang ustaz. Kemudian kamu pakai. Di tengah, lebih banyak masyarakat yang memakainya dalam keadaan apa? Memahami bahwa, apalagi sudah dipromosikan di iklan-iklan, di TV bahwa, batu ini bisa mendatangkan manfaat ini, manfaat ini, manfaat ini. Dan kamu pakai batu itu. Di atas keyakinan, tidak sama dengan keyakinan itu. Tapi orang akan melihat sebagai apa? Sebagai yang terbesar, seperti itu. Jadi permasalahannya bukan sekadar boleh tidaknya. Apa akibat dari itu? Alif wa rahimahumullah. Kita tidak bisa jamin hati kita. Sesuatu yang teranggap indah, hebat, luar biasa, kita tidak bisa jamin hati kita. Orang muda tergelincir. Alif wa rahimahumullah. Terus, satu selanjutnya. Yang tadi, jurus. Tapi kalau sudah punya sini, sebagai sebab, sudah terurai, sudah dalam contoh-contoh tadi. Syirik yang lain, syirik tawakal. Syirik apa? Tawakal. Tawakal apa? Berserah diri. Harus hanya kepada Allah. Kalau sudah semakin nampak kehebatan yang dia pakai, maka apa? Hati sedikit demi sedikit akan diikat ke sini. Sehingga apa? Bersandar ke sini. Terbukti apa? Ketika dia tidak pakai cincin, dia tidak punya kekuatan. Berarti apa? Kekuatan cincin pada diri ini betul-betul hebat. Ini sudah rusak betul ini. Alif wa rahimahumullah. Jadi kalau antum ditanya, apa hukumnya pakai cincin? Setelah uraian ini, apa hukumnya? Ayo, apa hukumnya pakai cincin? Boleh? Boleh? Hah? Boleh. Boleh, tetapi ayo bata-bata ya. Iya. Tapi mau pakai cincin? Hah? Tidak, tapi boleh. Hah? Hah? Boleh. Iya. Hukumnya apa sudah? Nabi pakai cincin. Hah? Nabi pakai. Siapa yang mengharamkan Nabi yang pakai? Saya mengharamkan Nabi pakai. Tapi ingat, ada sesuatu yang diharamkan karena berhubungan dengan yang lain. Lihat kondisi memakai. Kalian memakai karena apa? Kalian menjual karena apa? Sudah diurai tadi. Kalau berbangga-bangga, karena ria, karena ini, iya. Semuanya itu bisa muncul. Jadi kembali hukumnya kepada orang pribadi seperti itu. Saya tidak harapkan, oh jangan jual-jual batu. Jangan pakai cincin. Oh tidak. Tapi, cermati. Sekedar jualan saja, anggaplah batu sekarang. Batu ini hebat keuntungannya. Itu mirip-mirip dengan ikan lauhan. Mirip-mirip dengan bunga gelombang cinta. Begitu muncul, ada pamerannya besar. Si pembuat makar sudah mempersiapkan bibit yang sangat banyak. laris manis bibitnya. Orang-orang baru mau membibitkan. Begitu jadi bibitnya orang-orang, sudah habis. Tidak ada bibitnya. Ada batu peros. Dulu, termasuk jenis akik, peros. Sekitar tahun 90-an, naik Daud. Sampai bisa menyanyi emas. Tidak lama, turun lagi, habis. Ini dari siapa? Kualitas dagangan, sebagai perdagangan. Dan orang yang berakal memiliki perdagangan yang terbaik, bisa terus-menerus. Perdagangan yang bisa mendatangkan berkah. Perdagangan yang di dalamnya dia bisa menegakkan amanah. Perdagangan yang di dalamnya dia bisa. Perdagangan yang di dalamnya dia bisa menegakkan nilai-nilai Islam. Dengan ini, seorang pedagang yang jujur sebagai pedagang bisa sampai bersama dengan para nabi dan rasul. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "At-tajir as-saduq al-amin al-muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yawm al-qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-tajir, seorang pedagang. Bukan asal berdagang, ini kata sifat. Memang berdagang adalah pekerjaannya. Harus seperti itu. Berdagang memang pekerjaannya. Seperti kebanyakan muhajirin, berdagang memang perdagangannya. Abu Bakar, pedagang besar. Utsman bin Affan, pedagang besar. Abdurrahman bin Auf, pedagang besar. Dan bersama dengan itu, manusia tertinggi dalam agama Islam. Kata Nabi, pedagang yang betul-betul pedagang. As-sabuk yang betul-betul jujur. Dunia perdagangan adalah dunia menempa kejujurannya. Sehingga nampak dia menjadi orang yang betul-betul jujur. Dan di situ memang rahasia keberhasilan dagangnya. Al-amin, sifat ketiga. Betul-betul terpercaya. Dipercaya, amanah. Jujur. Dalam mengungkap ini, bahasa ini, begini. Tidak ada apa-apanya. Tapi ada nilainya seperti ini. Modal saya seperti ini. Kalau mau ambil lebih seketir, terserah. Dia punya keuntungan, mau dagang, ya mau untuk. Tapi dia jujur. Dia jujur. Dia inginkan lari saja, jujur. Dan dia berupaya menepis hal-hal yang jahat. Dari penjual-penjual yang mengatakan begini dan begini dan begini dan seterusnya. Terpercaya dia. Dalam jual belinya terpercaya. Kemudian, al-muslim. Pedagang, jujur, amanah. Ini orang kaya juga. Ditambah yang ketiga, keempat yang menutupnya, al-muslim. Dia harus sebagai seorang muslim. Nilai-nilai Islam dalam perdagangannya rusak. Dia terpercaya dengan orang kaya. Orang kafir bisa menjadi pedagang hebat, dia juga bisa. Orang kafir bisa menjadi orang yang jujur, dia juga bisa. Bahkan lebih, orang kafir bisa amanah, dia juga bisa. Bahkan lebih. Tapi orang kafir tidak bisa. Nilai-nilai Islam rapat dalam perdagangannya. Apa kata Nabi? Yang memiliki empat sifat ini bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada di hari akhirat. Jadi, perdagangan yang bisa mengantar kepada kebaikan besar. Alif rahimahumullah. Batu-batu yang disebutkan ini, keberadaannya sebagai batu dalam hukum syariat, walaupun dia mempunyai, sebagiannya mempunyai nilai yang mengalahkan emas, tetapi dia tidak sama dengan emas. Dia tidak punya zakat. Zakatnya nanti hanya dalam zakat perdagangan. Yang kedua, karena bukan emas, maka apa? Bisa modelnya kasih madu batumu, nanti bisa bayar. Kalau emas tidak boleh. Sebab kalau emas kita beli emas, kita beli emas bentuk cincin 1 gram. Iya. Kita tukar dengan 4 batangan, harus 1 gram juga. Iya. Harus 1 gram juga sama beratnya, dan harus diambil dan diambil. Bisa itu. Itu mas. Tapi kalau ini cincin, panin dulu, nanti bisa bayar. Atau, ini ada saya punya 1 cincin. Bisa tidak ditukar dengan 2 yang nilainya. Bisa juga. Iya. Sebab dia bukan masuk dalam, tidak sama dengan mas. Baik, kita tutup dengan 1 kenyataan. Berbicara tentang batu, maka saya tanya, adakah batu yang lebih hebat dari Hajar Aswad? Masalah kehebatan batu ini. Nabi bilang batu dari surga. Ayo. Nabi bilang batu dari surga. Sekarang menghitam. Berhubungan dengan dosa manusia. Coba lihat. Batu yang mempunyai hubungan dengan dosa manusia. Tadi apa kata Umar? Radhiyallahu anhu. Saat mencium batu. Dia bilang sama Hajar Aswad. Saya tahu kamu ini batu. Tidak bisa memberi manfaat. Dan tidak bisa mengatakan baris. Itu sifatnya. Layadurru wa layadurfat. Tidak bisa mendatangkan bahaya. Tidak bisa memberi manfaat. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium, saya tidak mencium. Saya tidak mencium. Sementara ini batu dari sungai, dari tanah, dari situ. Habis sholat. Ada habis sholat. Habis sholat batunya. Oleh. Ini cerita langsung dari ikhwa. Ihwa yang ada hubungannya, dia pinjol emas, tadi banyak tahu tentang batu, dia langsung ditolak. Habis tolak. Pakai jubah nanti. Pakai jubah. Habis tolak. Barakana. Coba tak berpikir. Kenyataan kedua. Bisa betul. Sebelum Nabi itu, Nabi bilang, saya tahu ada batu di Mekah. Ada batu di Mekah, kata Nabi. Setiap saya lewat, pasti batu itu memberi salam. Assalamualaikum. Batu berbicara. Nyata. Berbicara. Memuliakan manusia yang diangkat, akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Berarti bukan secara berbicara. Batu yang batu soleh ini. Kalau manusia, manusia soleh. Ini batu soleh ini. Sebab dia mencintai Nabi Muhammad. Terus, Nabi jadikan apa? Kata, sebagaimana? Batu itu apa? Bisa dipakai istinja, misalnya. Bisa dipakai bangunan. Fungsinya batu. Jadi batu. Jadikan fungsinya saja batu. Kalau ada nilainya, sesuaikan dengan nilainya saja. Kalau keindahan, sesuai dengan keindahannya saja. Jangan lewatkan. Kalau tidak, kita akan jadi batu. Setidak-tidaknya kepada batu. Yang zaman akan berubah menjadi zaman batu. Jadilah manusia. Jangan menjadi batu. Semoga bermanfaat. Subhanallah, walhamdulillah.